Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Saudara Lun, berita sore edisi hari ini, Sabtu 28 Juli 2018, dibacakan Ilham. Terkait pencoretan dari balon DPD, Abdullah Putih tempuh jalur hukum. Aceh akan fokus pada pengembangan Sapula. KIP Aceh ambil alih KIP Kota Langsa. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Saudara Lun, mantan Gubernur Aceh, Abdullah Putih, mengambil sikap tegas terkait pencoretan namanya dari bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh. Putih menempuh jalur hukum dengan melapor ke Panitia Pengawas Pemilihan atau Panwasli Aceh. Abdullah Putih menjawab dengan tegas bahwa ia akan mencari keadilan terkait KIP Aceh yang telah mencoret namanya sebagai balon DPD asal Aceh. Sebagaimana diberitakan, KIP Aceh mencoret nama Abdullah Putih dari daftar bakal calon anggota DPD asal Aceh. Anggota KIP Aceh, Agus Niaha, mengatakan Abdullah Putih dicoret dari pencalonan karena pernah terlibat tindak pidana korupsi. Menurut Agus Ni, mantan Gubernur Aceh itu dicoret lantaran melanggar peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU yang melarang koruptor menjadi calon senator. Sebagaimana diketahui, Abdullah Putih pernah dipenjara di Rutan Salemba, Jakarta karena terjerat kasus korupsi pembelian 2 unit helikopter PLC Rostov jenis Mi-2 senilai 12,5 miliar rupiah pada 2004 saat dirinya menjabat sebagai Gubernur Aceh. Saudara Lun, sebanyak 73.201 warga Aceh diduga terindikasi kecanduan narkoba. Dari jumlah tersebut, sebanyak 916 mantan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba telah direhabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, terhitung sejak 2017 hingga 2018. Sementara 72.285 orang sisanya belum tersentuh layanan rehabilitasi. Total pecandu narkoba di Aceh itu merupakan hasil survei BNN Aceh. Kepala BNNP Aceh, Brigjen Polisi Faisal Abdul Nasir mengatakan, mengingat banyaknya pecandu yang belum direhab, ia harapkan dukungan pemerintah daerah agar dapat menyediakan tempat rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba. Kepala BNNP Aceh ini menyebutkan dalam kurun waktu 2017 hingga 2018, pihaknya telah melakukan rehabilitasi terhadap 916 orang korban penyalahgunaan narkoba. Bahkan sebanyak 329 orang diantaranya telah selesai menjalani rehabilitasi. Saudara Lun, Komisi Independen Pemilihan atau KIP Aceh mengambil alih KIP Kota Langsa setelah anggota lembaga tersebut berakhir masa jabatan pada 26 Juli 2018. Dengan demikian, semua tahapan yang sedang berjalan menjadi tanggung jawab KIP Aceh. Anggota KIP Aceh, Agus Niaha, kemarin mengatakan, saat ini tahapan yang sedang berjalan adalah uji mampu baca Al-Quran untuk calon pengganti yang akan dilaksanakan pada Senin tanggal 30 Juli 2018 di Aula Sekretariat KIP Kota Langsa. Pada uji mampu baca Al-Quran yang dijadwalkan 23 hingga 24 Juli itu, dari 358 bakal calon legislatif dari partai politik, 12 orang dinyatakan tidak mampu baca Al-Quran dan 39 orang absen. Agusni menyatakan pengambil alihan tugas dilakukan sampai dilantiknya anggota KIP Langsa periode 2018-2023 oleh Wali Kota Langsa Usman Abdullah. Saat ini anggota KIP Langsa yang baru hasil rekrutmen DPRK setempat sedang menunggu jadwal pelantikan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara Lun, pengembangan sektor pariwisata Aceh yang sudah dicanangkan lewat program IMTGT Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle ke depan akan tetap fokus pada pengembangan proses Sabang, Phuket, Langkawi atau Sapula. PLT Gubernur Aceh Nova Iriansyah selesai membuka 11 tahun IMTGT kemarin di Hotel Hermes Banda Aceh. IMTGT yang melibatkan pelaku pariwisata tiga negara ASEAN itu berlangsung 27 hingga 30 Juli 2018 di Banda Aceh. Lewat IMTGT, Aceh berharap ke depan arus kunjungan pariwisata antar ketiga negara ke daerah ini, terutama ke Sabang, bisa lebih meningkat. Didampingi PLT Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Amiruddin, Nova Iriansyah mengatakan secara umum kerjasama ketiga negara itu sudah berjalan sejak beberapa tahun silam. Namun demikian untuk meningkatkan arus kunjungan ke Tanah Rencong masih harus terus ditingkatkan. Saudara Lun, Polres Aceh Timur melalui Polsek Julu, Kamis lalu pukul 8 pagi berhasil mengamankan dua koper berisi ganja kering siap edar di belakang masjid di Kampung Kuala Gelimpang, Kecamatan Julu, Aceh Timur. Kapolres Aceh Timur AKBP Wahyu Kuncoro yang didampingi Kasat Narkoba Ibtu Hendra mengatakan total 30 bal ganja kering siap edar yang ditemukan dari dua koper tersebut, masing-masing koper berisi 12 dan 18 bungkus ganja kering. Dua tas berisi ganja ini berhasil diamankan aparat Polsek Julu berdasarkan laporan dari masyarakat. Kamis pagi sekitar pukul 7, Kapolsek Julu mendapatkan informasi bahwa di belakang Masjid Baitul Ikram di Kampung Kuala Gelumpang, Kecamatan Julu, ada dua tas ransel yang mencurigakan yang diletakkan oleh orang yang belum diketahui identitasnya. Kemudian Kapolsek langsung memerintahkan personil ke TKP untuk melakukan pemantauan. Selanjutnya pukul 8, kedua tas tersebut dibawa ke Mapolsek. Kapolres AKBP Wahyu Kuncoro mengatakan pihaknya masih menyelidiki asal barang haram tersebut, apakah dari luar atau dalam wilayah hukum Polres Aceh Timur, termasuk menyelidiki tujuan peredaran dan pemiliknya. Polisi juga sedang memeriksa sejumlah saksi di lokasi penemuan tas. Saudara Lun, menghadapi laga pekan terakhir putaran pertama Liga 2 musim 2018, Persiraja Banda Aceh akan melawan PSPS Riau di Stadion Kaharudin Nasution Rumbey, Provinsi Riau petang ini. Dalam laga pamungkas paruh musim ini, skuadra Persiraja tanpa diperkuat tiga pilar utama. Pelatih Ahyar Ilyas sudah mencari pengganti untuk mengisi kekosongan itu. Pelatih Persiraja Ahyar Ilyas mengatakan dari tiga pilar utama yang tidak bisa merumput, dua di antaranya dibekap cedera saat bertarung derby Aceh melawan Aceh United pada Rabu 24 Juli lalu. Victor Pae yang biasanya menjadi pengatur lapangan di sektor tengah ini akan digantikan oleh Lutfi Fauzi untuk mengatur serangan. Selain Victor Pae, sang kapten Mukhlis Nakata yang sering tandem dengan Victor Pae juga didera cedera saat melawan Aceh United. Posisi Nakata digantikan Ricky Kurniadi untuk mengatur serangan ke jantung pertahanan PSPS Riau. Keduanya diharapkan mampu mendobrak pertahanan pasukan Askar Bertuah julukan PSPS Riau. Selain didera cedera, gelandang serang Devri Rizky tidak dapat diturunkan karena akumulasi kartu. Posisinya kemungkinan akan digantikan M. Fani Aulia untuk mendobrak pertahanan PSPS Riau dari sektor kiri. Ketiganya diharapkan dapat menggantikan masing-masing posisi ketiga pemain tersebut. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Sabtu 28 Juli 2018. Berita malam Serambi FM dapat Anda ikuti pukul 20.30. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Sedara Lun, wassalam.